Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kan wa malam yasharum yakun la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi ya tadil muttaqin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتكون يا أولي الألباب وقال أيضا في آية أخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكما قال في آية أخرى ولو كره الكافرون وقال أيضا في آية أخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَقَالَ أَيْضًا فِي آيَةٍ أُخْرَى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا عَلَيْهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين صدق الله العظيم Maha benar Allah yang telah mengutus para nabi dan rasul yang membawakan kepada kita kitab sucinya, yang dengan kitab sucinya inilah kita memahami siapa kita dan siapa Allah sebagai Tuhan kita dan apa kewajiban kita kepada Allah. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadikan hendaknya. Bagi Allah sangatlah mudah untuk mewujudkan apapun yang menjadikan hendaknya. Cukup mengatakan kun jadi fayakun maka jadilah dia. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita dalam makom yang mulia bi ahsani takwim. Maka demi menjaga posisi kita sebagai makhluk yang mulia, Allah ciptakan sistem hidup yang kompatibel, sistem hidup yang cocok dengan posisi kita sebagai makhluk yang mulia, yaitu Islam. Betul, Islam. Ya. Yang jawab cuma satu orang, berarti yang yakin satu orang. Ya. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Sebagaimana ikan yang fitrahnya hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Tenteram tidak? Nyaman tidak ikan hidup di dalam air? Nyaman. Pernah bertanya sama ikan? Begitulah fitrahnya kita manusia hidup di dunia ini. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, dia tidak jauh beda dengan ikan yang berada di luar air, menggelepar-gelepar dihantam dahaga hingga pada akhirnya mati mengenaskan kehausan. Ya, bagaimana nasib ikan jika berada di luar air, Bapak Ibu? Itu tidak jauh beda dengan ikan goreng, ikan bakar, pepes ikan dan sebagainya. Betul? Ya. Maka bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemampuan iman dan Islam. Yang mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk kita melakukan sebuah perbaikan, sebuah perjuangan, revolusi yang bermula dari resolusi untuk hijrah kita di akhir zaman ini. Yang saya hormati dan saya muliakan DKM Masjid Agung Binjai yang dirahmati Allah, dan juga yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh, para tokoh, para ustaz, para asatidz dan asatidzah. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus dari Enjoy sedekah bersama BSD. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan MC kita pada kesempatan kali ini, Abang Rifki, MC akhir zaman ya. MC akhir zaman. Ya, kalau saya nampaknya profesi saya sudah berganti, bukan lagi ustaz akhir zaman. Karena beberapa kasus yang menimpa saya, maka saya mengganti profesi saya dari akhir zaman menjadi ustaz akhir bulan insya Allah. Baik, Bapak-Ibu rahmati Allah. Sebagai seorang muslim, saya bangga menjadi hamba Allah. Bangga menjadi seorang muslim. Karena memang ternyata Islam ini adalah fitrah kita tadi. Dan sebagai seorang muslim Indonesia, saya pun bangga. Walaupun sebetulnya ada sedikit kecewa. Kenapa kecewa? Karena pilihannya tidak naik. Ya. Saya bangga menjadi muslim Indonesia karena negara kita ini adalah negara yang terkaya di dunia. Betul Bapak Ibu? Yakin bangsa kita negara yang paling kaya di dunia? Ya. Saya melihat, mudah-mudahan ini pendapat saya tidak salah. Indonesia ini negara yang paling kaya di dunia. Tidak ada negara sekaya Indonesia. 7 kekayaan alam kita miliki sekaligus Bapak Ibu. Tidak ada negara yang memiliki 7 kekayaan alam sekaligus seperti Indonesia. Yang pertama, kita punya perusahaan emas terbaik di dunia. Ya, Freeport. Yang beroperasi sejak 1967. Artinya sudah beroperasi 52 tahun yang lalu. Sejak 52 tahun yang lalu. Sampai-sampai ada satu lembaga survei mengatakan, ini mudah-mudahan salah, kalau salah mohon diluruskan. Andaikan semua emas yang dimiliki oleh Freeport di Mimika ini dikumpulkan semuanya, plus emas yang belum dieksplorasi, ditambah dengan uranium yang 100 kali lebih mahal dari emas yang terdapat di bawah emas ini, itu dikumpulkan semuanya, per kakak bisa mendapatkan 7,2 ton emas per kakak, berdasarkan informasi sebuah lembaga survei ya. Benar atau tidak, lembaga survei ini telah melakukan itu. Apa kita bayangkan per kakak 7,2 ton emas. Di rumah punya berapa emas sekarang Bapak Ibu? Bu, punya berapa kilogram emas di rumah Bu? Ibu-ibu, suara saya terdengar? Ibu-ibu, suara saya terdengar jelas? Oh enggak terdengar. Ini mic-nya. Bu, suara saya terdengar Bu? Terdengar? Terdengar? Oh enggak. Ini panitia, suaranya gak terdengar katanya untuk ibu-ibu. Baik, Bu, sekarang terdengar gak Bu? Enggak juga. Itu bisa jawab Ibu. Ya, panitia, ada mic lain. Ya. Yeah. Itu yang pertama tadi Bapak Ibu ya. Jadi andaikan semua emas yang dimiliki Freeport dikumpulkan ya, sejak beroperasi sampai hari ini, ditambah emas yang belum dieksplorasi, ditambah uranium yang ada di bawahnya, itu dikumpulkan, itu per kakak konon katanya dapat 7,2 ton emas. Menurut lembaga survei tadi, tidak dapat kita bayangkan per kakak 2,7,2 ton emas. Ya, 2,7 ton emas, maaf. 2,7 ton emas. Mau diapakan Bapak Ibu? Emas sebanyak itu ya, mimpi apa yang tidak akan kita wujudkan, yang tidak bisa kita wujudkan ya. Kayaknya nikah 4 kali kewujud nih dengan emas ini. Yang kedua Bapak-Ibu dan Bapak-Ibu, kita memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia. 40% panas bumi kita, 40% panas bumi dunia itu dimiliki Indonesia. 40% geotermal dunia ada di Indonesia. Maka harusnya LPG ini murah, bahkan kalau perlu gratis untuk warga negara Indonesia. Faktanya LPG ini murah apa? Mahal? Mahal ya. Padahal kita kaya dengan cadangan gas alam. Yang ketiga, kita ini eksportir terbesar batu bara. Indonesia menjadi negara kedua pemilik tambang batu bara terbesar, tapi eksportirnya terbesar di dunia. Pemilikannya kedua setelah Meksiko. Yang keempat, kita punya hutan tropis yang luas. Sampai-sampai negara kita ini dijuluki paru-paru dunia. Bahkan oksigen terbesar, sumbangsih oksigen terhadap dunia, itu dari Indonesia. Yang kelima, kita punya tanah yang subur luar biasa. Baru hal ini saya memakan rambutan binjai di Binjai langsung. Tadi saya makan rambutan binjai ya, kata yang terkenal. Mungkin pernah di Bandung, tapi baru kali ini saya memakan rambutan binjai di Binjai sendiri, Bapak Ibu. Alhamdulillah, subur negara kita ini luar biasa. Yang kelima betul ya? Yang keenam, Indonesia ini negara yang dijuluki the largest archipelago in the world, negara dengan lautan terluas di dunia. Karena kita negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke, maka kita memiliki kekayaan laut terbesar di dunia. Luar biasa. Dan yang terakhir, karena kita negara kepulauan, setiap sudut pulau kita menyajikan keindahan wisata yang luar biasa. Nah, 7 kekayaan alam dimiliki langsung oleh Indonesia, Bapak Ibu. Maka betapa tidak kita bersyukur kepada Allah jika kita tidak memanfaatkan semua ini untuk membuat kita makin dekat dengan Allah, Bapak Ibu. Ya, jadi Indonesia negara yang terkaya di dunia. Kalau dibandingkan dengan Brunei Darussalam, kaya mana Indonesia dengan Brunei, Bapak Ibu? Kaya Indonesia, jangankan dengan Brunei, dengan Indonesia. Brunei dengan Kalimantan masih kaya Kalimantan, betul? Lebih luas Kalimantan, lebih kaya Kalimantan. Apalagi dengan Indonesia. Namun kalau saya tanya, makmur mana Indonesia dengan Brunei Darussalam? Makmur mana? Makmur Brunei. Ya, di 3 dekade terakhir Brunei tercatat sebagai negara yang semua rakyatnya muzaki, tidak ada mustahik zakat. Ya, zakat Brunei ketika melimpah itu diserahkan ke Indonesia. Padahal kita negara terkaya. Ya. Baik, Bapak-Ibu, berkat Allah. Ini yang membuat kita bangga menjadi Indonesia. Ya. Namun ada satu hal yang membuat kita prihatin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mati Allah yang hadir di masjid ini hari ini, angkat tangan yang pernah mendengar satu kali saja Brunei diberitakan terkena bencana alam. Ada yang pernah mendengar? Belum pernah ada. Satu orang pun yang hadir di sini seumur hidup belum pernah mendengar Brunei terkena bencana alam? Belum. Allahu Akbar. Lalu Indonesia? Hampir setiap hari ada berita bencana alam. Pertanyaannya, ada apa? Kita lebih kaya dari Brunei, tapi Brunei yang lebih makmur. Kita mayoritas umat Islam di dunia, tapi bencana alam kita yang paling banyak terjadi. Pertanyaannya ada apa? Ini muhasabah kita, Bapak Ibu. Dan inilah Indonesia akhir zaman. Selamat datang di Indonesia akhir zaman, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah. Betulkah kita berada di akhir zaman? Ya, sempat tadi kita bicarakan dengan beberapa orang tua kita tentang betulkah kita berada di akhir zaman. Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah menggambarkan dalam satu hadisnya, "Buisu ana wasah kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah merenggangkan sedikit. Wa huwa yub'idu qalilan bainahuma. Rasulullah menjauhkan sedikit antara telunjuk dan jari tengahnya. Jadi jarak antara diutusnya beliau dengan hari kiamat itu seperti ini. Itu Rasulullah katakan 14 abad yang lalu. Nah, hari ini apa yang akan kita katakan? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya, Bapak Ibu. Antara kita dengan kiamat berarti waspada, hati-hati. Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Yakin Bapak Ibu kita berada di pintu gerbang kiamat? Kalau yakin, kenapa belum nikah juga? Halo. Jadi kayaknya mic-nya kurang jelas. Mic-nya nggak jelas. Kurang. Ada mic-nya nggak? Jadi gimana ini? Aduh, jadi. Oke. Iya, baik. Gimana Bapak Ibu, ini kayaknya kita komunikasinya nggak nyambung nih. Betul? Ya, itu bisa jawaban. Ya, atau terlalu dekat saya misalnya. Terlalu dekat, agak jauh ya. Ibu-ibu gimana Bu? Suara saya jelas? Kurang? Masya Allah, gak susah juga ya. Baik, Bapak Ibu, Mas Allah. Bu, kalau segini kedengaran, Bu? Enggak juga. Aduh, insya Allah, agak berat juga ini. Baik, Bapak Ibu, Mas Allah. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam salah satu, dalam beberapa hadisnya. Di antaranya ada dua hadis yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Jadi kita bukan dekat lagi dengan hari kiamat. Sudah beberapa masjid saya sampaikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "Baina yaday sa'ah," di pintu gerbang kiamat, "sinina khawadiyatan," di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Sudah terasa belum? Sudah terasa. Di mana? Di luar negeri sana ya. Bukan di Indonesia. Ya. Ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat ada tiga, kata Rasulullah. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq. Orang yang benar dibohongi. Orang yang berkata jujur didustakan. Sudah terjadi? Di mana? Di luar negeri sana. Di Thailand ya. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan. Yang kedua, kata Rasulullah, "Fa yusaddaqu fi al-kadzib," para pendusta akan dibenarkan. Sudah terjadi? Di luar negeri, ya. Di Mesir sana. Dan ini sistem. Ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan. Ketika yang pendusta dibenarkan, maka yang ketiga pun pasti terjadi. Karena ini sistem. Inilah sistem yang terjadi di akhir zaman ini. وَيُتَّمَنُ فِيَ الْخَائِنِ. Maka para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa akan diangkat menjadi penguasa. Sudah terjadi belum? Di luar negeri sana. Dari tiga hal tadi, mana yang belum terjadi? Tiga-tiganya sudah terjadi? Bu, sudah terjadi belum, Bu? Alhamdulillah, Ibu bisa jawab. Di pertanyaan saya terdengar ya. Maka jika yang tiga tadi sudah terjadi, pertanda kalau kita berada di pintu gerbang kiamat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, kemudian hadis yang kedua yang menerangkan kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, la ayyamun, akan muncul hari-hari. Kalau tadi sekarangnya tahun, sekarang skalanya hari. Akan muncul hari demi hari, yang mana hari-hari itu akan penuh dengan tiga hal. Juga tiga hal. Berapa hal? Tiga. Tiga ya? Baik. Tapi sudah tidak berlaku lagi. Yang pertama, yurfau fiha al-ilmu. Diangkatnya ilmu dari muka bumi. Seyogianya ilmu berfungsi membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak faham menjadi faham. Dari salah menjadi benar. Itu ilmu. membuat orang dari susah menjadi senang, dari menderita menjadi bahagia. Itu fungsi ilmu. Hari ini kita menyaksikan betapa banyak para sarjana yang diwisuda di tanah air kita, mulai dari S1, S2, S3, cuma S4 yang belum terjadi. Beberapa profesor dikukuhkan dalam bidang mereka masing-masing. Harusnya makin banyak sarjana, makin banyak profesor, makin banyak doktor. Bangsa kita harusnya makin sejahtera. Faktanya, bangsa kita makin sejahtera apa makin susah? Iya. Berarti ilmu kehilangan fungsi. Yang kedua kata Rasulullah SAW, diangkatnya ilmu dari muka bumi adalah dengan diwafatkannya para ulama. Innallaha la yarfa'ul ilma binad dunya intiza'an mubasyaratan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan dicabut begitu saja. Lakinnallaha yarfa'ul ilma binad dunya biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi adalah dengan diwafatkannya para ulama. Saya sudah lama mendengar Kiai kondang kita dari Medan ini, Kiai Haji Ustaz Sofian Saha. Beliau masih muda ya, usia 49 tahun, beliau sudah meninggal dunia. Ya, begitu juga Ustaz Suryanda, dia juga sama, usia muda luar biasa. Bahkan belakangan ini kita masih berduka juga, bangsa kita ditinggalkan guru kita, Kiai Haji Arifin Ilham. Ya. Ini syarat kalau ilmu ini akan dicabut dari muka bumi, di mana satu persatu ulama kita diwafatkan Allah. Kalaupun mereka tidak wafat secara fisik, wafat di mereka dibunuh karakternya. Ulama-ulama kita dihalang-halangi dari jalan dakwah mereka. Ulama-ulama kita dikebiri. Ya, tidak sedikit di antara mereka yang kemudian terpenjara haknya, Bapak Ibu sekalian, karena situasi, karena sistem. Ini fakta akhir zaman. Maka ketika ulama-ulama yang lurus ini seperti itu, maka yang tersebar adalah ulama-ulama su', kata Rasulullah. Ulama-ulama yang keluar dari mulut mereka bukan fatwa tapi fitnah. Hal ini pernah dikemukakan Rasulullah SAW dalam satu momen. Ketika Rasulullah dan para sahabat berkumpul, di tengah-tengah mereka ada Huzaifah ibn al-Yaman. Ada Huzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat yang paling paham tentang fitnah akhir zaman. Sahabat Rasulullah yang paling banyak menyimpan rahasia dari Rasulullah. Bahkan orang-orang munafik saat itu ada di tangan, nama-namanya, daftarnya ada di tangan Huzaifah bin Yaman. Ya, Umar bin Khattab itu tidak akan menyolatkan seseorang kecuali kalau beliau melihat Huzaifah ada di sana. Jika ada sahabat yang meninggal dunia setelah Rasulullah wafat, Umar tuh lihat ada Huzaifah enggak nyolatin. Kalau Huzaifah enggak menyolatkan, oh enggak mau dia. Umar pergi. Nah, Huzaifah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ya, Huzaifah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ya, bagaimana? Ini bisa didengar? Alhamdulillah. Jelas Bu ya? Wajah saya jelas Bu? Enggak jelas Bapak-bapak kalau wajah saya. Bang, gimana jelas Bang? Suara saya jelas? Kurang juga. Oke, oke, bikin dalam ya. Maaf Ustaz ya. Maaf ya, mesti nama kesini, gak apa-apa. Iya. Bentar Bagaimana Bu? Jelas. Jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas, baik. Bagaimana pula Bapak Mula? Nah, Rasulullah SAW. Ketika berada di tengah-tengah para sahabat, ya Rasulullah SAW pernah bersabda, Bapak Ibu Mata Allah, suatu hari hari Uzaimah bin Yaman berada bersama Rasulullah SAW. Uzaimah meriwayatkan sebuah hadis. Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah SAW al-khair. Adalah manusia berkumpul bersama Rasulullah SAW bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'alu an ishar mahabbatan an yadrikani. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, khawatir keburukan itu menimpa aku dan aku tidak menyadarinya. Lalu Huzaifah berkata, ya Rasulullah, kunna nahnu fil jahiliyah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dahulu kami jahiliyah ya Rasulullah. Kami berzina, kami mabuk, kami mengundi nasib, bahkan kami menyembah berhala. Faja'alallahu bihadzal khair. Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Lalu kami menjadi baik seperti ini ya Rasulullah. Ahada ba'da khair min syarin. Apakah setelah kebaikan ini ya Rasulullah akan ada zaman keburukan? Ada. Setelah zaman kebaikan kita ini akan datang zaman keburukan. Ahada ba'da dzalika syarin min khair. Apakah setelah keburukan itu akan ada lagi zaman kebaikan yang kedua? Ada kata Rasulullah. Lakinna bihi dakhalan. Tetapi di dalamnya ada dakhal. Ada dahan. Dahan itu asap, Bapak Ibu ya. Asap. Kalau ada orang yang merokok, dia mengeluarkan, nah itu namanya dahan. Kalau di Bandung, orang yang merokok itu kita sebut ashabul udud. Ashabul udud. Ini bukan ukhdud, udud. Udud itu merokok. Bahasa Bandungnya. Wa ma dakhaluhu ya Rasulullah. Apakah dahannya itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kaumun yahduna bi ghairi hadi wa yastanuna bi ghairi sunnati. Adanya satu kaum yang memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku dan memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Satu kaum yang memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku dan mereka memberikan sunnah dengan bukan dengan sunnahku. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Kalian kenal mereka tapi kalian ingkari mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Itu zaman keburuk, zaman kebaikan yang ada dakhonnya, asapnya. Sehingga akibatnya apa? Manusia kembali jahiliyah. Yang kedua, dari tanda kiamat telah dekat dan kita berada di pintu gerbang kiamat adalah jahiliyah di mana-mana. Kenapa jahiliyah? Orang tidak bisa lagi membedakan mana hak dan batil. Orang Islam sendiri tidak bisa beragama Islam dengan sesuai dengan Islamnya. Kenapa? Karena munculnya orang-orang yang tadi memberikan petunjuk bukan dengan petunjuk Allah dan memberikan sunnah bukan dengan sunnah Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang tadi ada dahonnya akan ada lagi keburukannya Rasulullah? Ada. Akan ada keburukan yang kedua. Du'atun ala abwabi jahannam. Munculnya mereka-mereka yang menyeru kepada pintu neraka jahannam. Munculnya para penyeru, para pendakwah yang mereka berdiri bukan di pintu surga tetapi di pintu neraka. Man ajabahum, siapa yang terkena memenuhi seruan mereka, maka dia akan masuk neraka bersama para penyeru tadi. Sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasulullah. Hum min jildatina, mereka kulitnya sama dengan kita kata Rasulullah. Artinya muslim ya, berpeci, bahkan wajahnya wajah Islam banget, Islami banget wajahnya, pakaiannya. Wa yatakallamu nabi al-sinatina, dan mereka berkata-kata dengan kata-kata kita. Mereka membacakan Quran hadis, tapi Quran dan hadis mereka maknakan semau mereka. Fama ta'muruni in adrukani dalik ya Rasulullah. Apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku mendapati kondisi seperti ini? Apa yang kau perintahkan ya Rasulullah jika kami mendapati hidup kami tidak jelas antara hak dan batil? Jika kami mendapati di masa hidup kami banyak ulama-ulama yang menyuruh atau orang-orang menyuruh di pintu neraka jahanam, bukan menyuruh kepada persatuan tapi kepada perpecahan umat ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Talzamu jama'atan muslimin wa imamah. Nah ini solusinya. Tetapilah jamaah muslimin dan imam mereka. Artinya kita harus berjamaah di bawah satu sentral komandan. Nah ini adalah resolusi akhir zaman kita. Ketika zaman penuh dengan fitnah dan huru-hara dan petaka, maka kita harus berjamaah. di bawah satu sentral komato, sebagaimana sholat berjamaah tadi. Bapak-Ibu yang mati Allah, kalau saya tanya, besar mana Masjid Raya Binjai ini, Masjid Agung Binjai ini dengan Masjid Istiqlal? Yakin? Yakin ya? Bu, besar mana bu Masjid Agung Binjai sama Istiqlal bu? Yakin bu? Bu, saya bicara keyakinan bu ya. Baik, saya pegang keyakinan Bapak Ibu. Saya pegang ya. Baik. Kapasitas dari Masjid Istiqlal, saya tanya waktu aksi 411 itu 20.000 orang. Andaikan dari sop pertama sampai keluar sana penuh semuanya 20.000 orang. Rapat sop mereka. Sop mereka rapat dan gerakan mereka sama dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi tidak ada yang mimpin satu orang di depan. Bisa disebut sholat berjamaah. Kan jumlahnya banyak 20.000 orang. Dan itu dari seluruh Indonesia. Bisa disebut berjamaah? Tidak. Kenapa? Tidak ada imam. Baik. Tadi subuh di sini berapa shof, Pak? Bang. Tadi subuh tadi berapa shof di sini? Dua shof. Dua shof ya. Walaupun cuma dua shof, kalau dua shof berarti berapa orang? Ada 150 ya. Oke, 150 orang. Tapi ada yang mimpin di depan. Idza kabbara fakabbiru. Idza amana fa'aminu. Idza raka'a farka'u, idza sajada fasjudu, idza salima faslimu. Ketika yang di depan takbir, yang di belakang takbir. Ketika yang di depan mengatakan amin, yang di belakang pun amin. Ruku, yang di depan ruku, yang di belakang ruku, sampai salam itu kompak. Bisa disebut berjamaah. Walaupun cuma dua shof. Kenapa bisa disebut berjamaah? Ada imamnya. Imamnya berapa? Satu orang. Ketika umat Islam berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, di saat sholat berjamaah, apakah imamnya dari negara masing-masing? Tidak. Tetapi imamnya berapa orang? Satu orang. Begitu harusnya kita sepulang dari ibadah haji. Begitulah kehidupan kita di luar masjid harusnya. Berjamaah sebagaimana di dalam masjid. Bapak Ibu, kembali kita bicara tentang keyakinan. Yakin umat Islam hari ini mayoritas di muka bumi? Ya, umat Islam mayoritas Bapak Ibu. Dari 7 miliar umat manusia di dunia, sepertiganya umat Islam. 2,1 miliar umat Islam, paling banyak. Baik, Bapak Ibu jujur ya, jujur saya tanya. Hari ini umat Islam berjamaah apa berpecah belah? Halo? Berjamaah apa berpecah belah Bapak Ibu? Berpecah belah. Yakin berpecah belah? Setiap perpecahan mereka punya nama masing-masing kan? Punya nama masing-masing. Betul Bu? Ya, sekarang sebutkan nama-nama mereka tapi dalam hati. Jangan dikeraskan, nanti ada yang tersinggung. Sebutkan nama-nama perpecahan itu, nama-nama kelompok tadi yang Bapak Ibu katakan kita berpecah belah. Sebutkan satu-satu dalam hati saja. Baik, sudah disebutkan? Sudah. Ada berapa? Ada 10? 10 ada Bu? Halo Bu? Ada 10 kelompok? Lebih kayaknya. Mas, ada 10 Mas? Banyak? Banyak ya? Lebih dari 5? Lebih dari 5. Betul, sudah lebih dari 5. Baik, sekarang tolong sebutkan saja. Nah, sekarang ucapkan. Tolong sebutkan satu saja dari nama-nama itu yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Ada Bu? Ada Bang? Ada tidak? Tidak ada. Lalu kenapa sekarang harus ada? Bukankah nama kita sama Muslim, Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, aduh saya inginnya menulis di sini nih. Bapak Ibu silakan kita buka, atau kita buka Bapak Ibu Quran, kita buka lihat. Kita lihat Quran surat Yusuf. Kita buka Quran surat Yusuf ayat ke-40. Merinding saya membaca ayat ini. Kita lihat ayat ini. Di sini ada huruf mim ma. Di sana ada kalimat ma. Ma di sini kemudian ada ila di sininya. Kalau di sini ada ma, kemudian di sininya ada ila, maka ma-nya ma nabi. Bukan mak mausul, bukan mak istifham, tetapi mak nafi. Artinya, maka kita terjemahkan, ma ta'buduna min dunihi, tidak ada yang kalian sembah selain Allah, illa asma'an, kecuali nama-nama. Sammaitumuha, yang kalian namai dia, antum oleh kalian, wa aba'ukum, dan oleh bapak-bapak kalian. Jadi nama-nama perpecahan umat Islam tadi, ada yang dibuat oleh bapak-bapak kita, ada juga yang dibuat sekarang nama-nama baru kan, betul? Padahal Allah tidak menurunkan perintah kita untuk membuat nama-nama tadi. Padahal nama kita adalah Muslim. Surat Al-Hayat ayat 78. Wasamakumul muslimuna min qablu wa fi hadha. Ada pertanyaan, nanti. Ya. Ada tujuh itu. Dan yang satu. Sampai di sana. Baik. Allah tidak membuat nama perintah tentang nama-nama itu. Inil hukmu ila lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah. Amaru ala ta'budu ilaiya. Tidak ada, Allah tidak memerintahkan kecuali hanya menyembah kepada Allah, bukan menyembah nama-nama tadi. Dalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia. Walakin aslan asnaya. Bapak ibu nama Allah, inilah tantangan bagi kita umat Islam hari ini, terutama umat Islam yang ada di Indonesia. Maka resolusi hijrah kita hari ini adalah kita bersatu dalam satu sentral komando. Di situ kita akan kuat umat ini. Ibarat sebuah tangan kita. Tangan kita punya lima jari. Yang lima jari ini memiliki karakter yang berbeda. Betul? Ada jempol, ada telunjuk, jari tengah, kelingking, dan jari manis dan kelingking. Kalau kita berperang hanya mengandalkan telunjuk. Kalau kita bertinju dengan telunjuk, yang kalah siapa? Yang sakit siapa? Kita yang sakit. Kalau kita pukul dengan telunjuk. Apalagi dengan kelingking. Tapi kalau kita semua kepalkan, ada yang mau mencicipi sini? Ada? Bapak Ibu. Nah, beginilah umat Islam. Kita berbeda pemahaman. Kita berbeda madhab. Kita berbeda ormas. Tapi kita punya kemampuan yang Allah berikan yang luar biasa. Kita punya perbedaan yang berbeda, kompetensi yang berbeda. Andaikan kita disatukan berjamaah, maka kita akan kuat. Betul Bapak Ibu? Inilah solusi. Ini resolusi kita hijrah yang sama. Kenapa? Karena tantangan demi tantangan ini dahsyat. Jangankan kita berpecah belah, berjamaah pun belum tentu jika Allah tidak mengizinkan kita untuk menang. Tapi tetap berjamaah harus kita tempuh. Kenapa demikian? Di hadapan kita, fitnah demi fitnah itu dahsyat luar biasa. Saking dahsyatnya fitnah yang kita hadapi di akhir zaman ini, Rasulullah mengatakan, membuat orang berganti akidah dalam sehari. Rasulullah SAW menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadisnya, badiru bil amali solihat, bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara dan petaka menimpa kalian. Kekito ilailah muslim, seperti potongan yang malam yang gelap gulita. Sudah berlapis-lapis potongannya, bermacam-macam fitnah tadi, lalu gelap gulita. Susah kita mencari solusinya. Apa solusinya? Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman ini, kata Rasulullah, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi-paginya orang itu beriman dan sore harinya kafir, seseorang sore harinya beriman, paginya kafir. Ya ibu dinahu bi'awani minan dunia, menjual agamanya demi harta dunia, demi pangkat, demi jabatan, dan demi jabatan. Al-Mutamassiku yawmanidin bidini, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya hari itu, kalqawmi dialal jamri, seperti memegang bara api. Ketika kita istiqomah dengan agama kita, ketika kita berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, ketika kita kafah dalam Islam, kita disebut dengan sebutan yang membuat hati kita panas. Dituduh intoleran, dituduh radikal, dituduh ekstremis, dituduh fundamentalis. Bahkan ketika ustaznya ceramah, dituduh penyebab hoax dan fitnah. Baik, nah itu Bapak Ibu. Fitnah akhir zaman. Baik Bapak Ibu, berarti Allah. Nah, di antara beberapa fitnah-fitnah yang akan menghadapi kita Bapak sekalian, ini ada beberapa fitnah yang penting. Yang ini juga merupakan bagian dari fitnah Dajjal. Berbicara tentang fitnah Dajjal Bapak Ibu, nampaknya kita inilah generasi yang akan menyaksikan fitnah Dajjal ini sempurna. Bahkan saya khawatir kitalah generasi yang akan kedatangan Dajjal. Bapak Ibu paham siapa Dajjal ya? Ya, Dajjal itu gelar. Nama aslinya bukan Dajjal. Beberapa buku yang saya baca, seperti buku Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda, dan buku Dajjal akan sudah muncul, dan juga Dajjal sudah muncul dari Kurosan. Kalau segitiga Bermuda, Dajjal muncul dari segitiga Bermuda karya Muhammad Isadol. Buku yang memang tidak semua ulama sepakat, tapi saya salut dengan metode beliau melakukan penulisan buku tadi. Yang kedua, buku Dajjal akan muncul dari Khurasan karya Mubalik Akhir Zaman dari Indonesia, Abu Fatih Al-Adnani. Dan juga beberapa buku yang lain, ya, bahwa Dajjal ini bernama Samiri. Kenapa disebut Samiri? Karena lahir di Samiro. Ini analoginya seperti seseorang ulama yang dinamakan dengan nama tempatnya. Imam Bukhari disebut Bukhari karena lahir di Bukhara. Kemudian Imam Nawawi Al-Bantani karena lahir di Banten. Saya dari Bandung, Al-Bandungi. Nah, Samiri karena lahir di Samiro. Samiro itu Palestina. Baik, Bapak Ibu yang berkata Allah, ini saya agak kebingungan. Waktu kita tidak banyak, namun ini ada beberapa pertanyaan yang terkait juga dengan fitnah akhir zaman. Jadi gimana, kita mau melanjutkan kajian ini dengan ceramah saya atau membahas pertanyaan saja, tapi pertanyaan pun ini terkait dengan fitnah akhir zaman. Baik, tapi ini menarik kalau saya baca pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama, apa Ustaz izin bertanya tentang kajian Ustaz di YouTube? Tentang, Ustaz. Gak apa-apa, itu nanti saya bahas. Maksudnya, saya mau ngasih contoh, siapa lagi mau nanya. Oke, baik. Mau nanya. Bapak Ibu, pertanyaan bisa disampaikan lewat tulisan Bapak Ibu. Ya. Di catatan di kertas. Baik, Bapak Ibu, ini ada 7 pertanyaan. Yang pertama, tentang pokok alat pengintai Dajjal. Ini katanya kajian saya di YouTube. Ya. Bapak Ibu, terima kasih Allah, tentang UFO. UFO singkatan dari Unidentified Flying Object, atau orang menyebutnya piring terbang. Saya pernah menyampaikan di dalam YouTube kalau UFO ini adalah kendaraan pengintai Dajjal. Pernyataan saya ini berdasarkan beberapa buku yang saya baca tentang UFO sendiri. Di antaranya sebuah buku yang di dunia ini hanya ada 11 buku, dan teman saya itu dia dapat ketika dia keluar negeri. Lalu beliau membukakan buku, membacakan buku itu pada saya, memperlihatkan dan menerjemahkannya untuk saya. Di mana UFO ini landing dan take over-nya di sebuah tempat yang bernama Area 51 di Nevada. Dajjal, Bapak. Dajjal adalah sosok yang sangat cerdas. Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dia memiliki kemampuan yang jenius luar biasa. Akalnya super jenius. Kejeniusannya 60 tahun di atas kejeniusan manusia rata-rata. Jika ada orang yang paling jenius sekarang ini, maka Dajjal 60 tahun lebih jenius daripada dia. Nyaris kemampuannya ini mendekati mukjizat. Sehingga 20 mukjizat yang ada pada Nabi Isa alaihissalam Dajjal punya. Bahkan jangankan Dajjal, Bapak Ibu, ada satu sosok yang pernah kita dengar bernama Sai Baba. Pernah mendengar Sai Baba? Nah, Sai Baba ini adalah sosok yang pernah diduga, nah di dalam buku, tanda petik diduga ya, di dalam buku Abu Fatih Al-Adnani dari Solo, Dajjal akan muncul dari lurusan. Itu sempat dibahas tentang Sai Baba, dibahas di Sai Baba di dalamnya, yang dikira itu adalah Dajjal. Kenapa? Karena 20 ciri-ciri Dajjal ada pada orang ini juga. Ya, disebutkan 20 ciri-ciri Dajjal ada pada orang ini, Bapak Ibu. Ini contoh Sai Baba. Ini Sai Baba. Ini salah satu tayangan saya tentang Sai Baba. Kalau tidak salah, ada satu nasi yang saya dapatkan dari kitab Syekh Amin Muhammad Jamaluddin tentang An-Nihayat Fil Fitan Wal Malahir, Ulara Akhir Zaman. Sebutkan ketika Dajjal muncul, itu kamu akan menyaksikan sesuatu di kepalanya mirip mahkota. Nah, kita lihat orang ini di kepalanya ada sesuatu mirip mahkota ya. Apa? Rambutnya yang bergelek. Ketika Dajjal muncul, Dajjal akan menggunakan pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa. Maksudnya warna pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ada berwarna merah, ada berwarna kuning dan berwarna putih. Orang ini saya bawa tidak pernah menggunakan pakaian kecuali dengan tiga warna tadi. Pada tahun 1995, Indonesia mengalami kekeringan, terutama Indonesia Timur. Orang ini diundang ke Alor, Nusa Tenggara Timur, oleh para pengikutnya. Para pengikutnya meminta agar dia memberikan air untuk mereka. Pengikut Sai Baba dinamakan Defuti. Dia datang ke Alor, Nusa Tenggara Timur, dia menginjakkan kakinya tiga kali. Lalu tanah terbelah dan keluar air sampai dengan sekarang. Air itu kemudian ditampung, dibikin toren. Nah, di toren itu tulisannya ada tulisannya Sai Baba Water Foundation. Yayasan Air Sai Baba. Jadi dia pernah diundang ke Amerika untuk membangkitkan jasadnya Jenderal O'Connor dari Amerika. Salah satu mujizat Nabi Isa membangkitkan orang yang sudah mati itu betul-betul hidup atas izin Allah. Kalau ini bukan, dia jin masuk ke dalam tubuh ini, tubuh orang ini. Jenderal O'Connor itu ditampuli tepung bibuti lalu dibangunkan. Ditanya tentang data yang dibutuhkan CIA yang hanya dia yang tahu. Lalu dia memberitakan. Ini di dalam buku Abu Fatih Al-Hari. Orang ini. Dia pernah menggerakkan awan, kumpul di satu tempat, lalu dia bilang kepada awan tadi, turunkan hujan, maka hujan turun. Maka orang-orang sujud kepada saya, Bapak. Bapak Ibu, ini juga Dajjal, tapi Dajjalnya Dajjal KW. Ya, yeah, Dajjal ada ori, ada KW. Rasulullah menyatakan di akhir zaman itu, saya menuju fi akhir zaman Dajjalud. Di akhir zaman akan muncul Dajjal-Dajjal palsu. Hum qaribun min salasin. Jumlah mereka ada 30. Kurang lebih ada 30. Kulluhum yasubuna annahum Rasulullah. Tiap mereka mengaku Rasulullah utusan Allah. Wa minhum imra'atun. Di tengah-tengah mereka ada wanita yang mengaku Nabi juga. Zaman sekarang ada wanita yang mengaku Nabi. Di mana? Ah, siapa namanya? Ah, itu ya. Baik. Lia Eden. Lia Eden ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, jangankan untuk Dajjal yang aslinya, fitnah yang ditimbulkan Sayyid Bapak saja dahsyat. Ada seorang syekh yang ingin mematahkan hujah dia. Ingat Rasulullah pernah mengatakan, kana rajulun fikum yatahajjud Dajjal bihajjati. Ya takidun ila saya yastati ayyahujjah bihajjati. Ada seorang laki-laki di tengah kalian yang akan menyangka dia bisa mematahkan hujah Dajjal dengan hujahnya. Maka tatkala dia datang berhadapan dengan Dajjal, Rasul mengatakan, haqqatani, salat Dajjal wa haqqatani. Lalu dia menjadi pengikut Dajjal yang setia. Seorang syekh dari Arab Saudi datang, dari Timur Tengah, datang menghadap orang ini. Dia ingin menghujah saya Bapak dengan hujahnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu sekalian dengan Allah, Bapak Ibu ternyata apa yang dihadap yang Bapak Ibu dihadap Allah, ternyata apa yang dikatakan oleh Syekh tadi, dia lakukan. Semua permintaan yang diajukan oleh Syekh tadi dipenuhi sama dia. Sekarang Syekh menjadi pengikut Sayyid Baba. Baru dengan kemunculan Sayyid Baba, Dajjal KW, manusia sudah luar biasa. Baik, jadi terkait dengan UFO, sekali lagi Bapak Ibu. Ya, kami melakukan penelitian di telah bahwa ternyata UFO ini memang adalah kendaraan pengintai Dajjal, di mana beberapa jejak UFO yang dinamakan Cobb Circle. Jejak UFO itu namanya Cobb Circle di seluruh dunia. Ini berbau konspirasi, berbau konspirasi. Salah satu Cobb Circle yang pernah muncul itu di Yogyakarta. Beberapa Cobb Circle yang muncul di dunia itu selalu muncul di ladang-ladang gandum, padi, jagung milik keluarga dinasti Yahudi. salah satunya dinasti Rockefeller, Franklin, Benjamin, dan Rothschild. Dan beberapa crop circle itu menggambarkan simbol-simbol yang terkait dengan simbol-simbol Illuminati. Salah satunya segitiga satu mata yang sempat viral Bapak Ibu terkait dengan saya, terkait dengan ceramah saya. Baik Bapak Ibu, untuk sementara tentang info itu ya Bapak Ibu ya. Baik, yang kedua, Wong Fei Hung, pernah saya bacakan musim minggu. Ini salah satu bacaan yang pernah saya baca. Tapi saya cabut kata-kata saya jika saya dapat kata-kata saya disalah. Ya, Usman bin Affan ketika akan menuliskan Quran Al-Um, Quran Induk itu menggunakan mushaf. Dan mushaf ini ternyata kertasnya didapatkan dari Muslim Uyghur. Bapak Ibu yang mati Allah, Cina itu negara yang ternyata Islamnya lebih dulu ketimbang Indonesia menurut satu nas. Bapak Ibu, saya punya satu teori. Kalau ternyata Indonesia kemungkinan, sekali lagi kemungkinan, disentuh oleh Islam di zaman Nabi Musa alaihissalam, percaya tidak Bapak Ibu? Indonesia sudah sampai ke Indonesia, Islam sudah menyatu Indonesia sejak zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa alaihi salam berdakwah, ada sosok sang arsitek yang bernama Amenhotep IV. Dia adalah keluarga Firaun satu-satunya yang beriman. Dia sebelumnya arsitek, dia membangun piramida yang didedikasikan untuk Firaun. Bapak Ibu, piramida itu adalah bangunan yang segitiganya bisa dilihat dari empat arah penjuru matahari. Segitiga dalam filosofi agama Arni itu dijadikan simbol Tuhan, bukan simbol Dajjal. Bapak Ibu sekali lagi ya, segitiga itu simbol Tuhan, bukan simbol Dajjal dalam filosofi agama Arni. Bahkan kalau kita mau tahu dan mau lihat, ternyata segitiga pun digunakan Rasulullah sebagai cap khotamnya. Itu simbol Tuhan. Maka agama-agama yang lahir dari filosofi agama Arni, agama dari akal budi manusia, itu menjadikan segitiga sebagai simbol Tuhan. Agama Hindu ada Trimurti, betul? Di dalam agama Buddha ada Tridharma, kitab sucinya Tripitaka. Di dalam agama Kristen ada Trinitas, dan di sini ada Trianto, kayaknya. Ada Trianto di sini. Jadi segitiga ini simbol Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan di hadapan Nabi Musa dan Harun, maka dia menggunakan segitiga ini sebagai simbol ketuhanannya. Nah saat itu Amenhotep sang arsitek yang membangun piramida, dan dia saat itu belum beriman karena belum mendapatkan dakwah dari Nabi Musa alaihissalam. Ada seseorang dari Binjai ini yang memberikan kritisi kepada saya. Nah, ini saya sampaikan bahwa piramida itu dibangun oleh Amenhotep IV sebelum beliau beriman kepada Allah. Setelah dia beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, lewat dakwah Nabi Musa, dia meninggalkan semua karya arsitektur. Ya. Dia berganti nama menjadi Akhnaton. Akhna artinya hamba ton Allah. Dan dialah satu-satunya Fir'aun yang kemudian masuk Islam, dan bahkan menurut Syekh Hamdi bin Hamzah Abuzir, beliau menggambar di dalam bukunya, beliau Amenhotep ini diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul. Dialah yang kemudian diberi gelar Zulkarnain. Kenapa disebut Zulkarnain? Orang-orang Mesir, raja-raja Mesir itu kalau dia stylistnya digundulin tapi ada rambut yang dikepang. Dan dia punya dua rambut kanan kiri, soal itu tanduk. Maka disebut orang yang punya dua tanduk, Zulkarnain. Nah, Bapak Ibu, ketika Firaun tenggelam, Zulkarnain inilah yang menggantikan Mesir, menggantikan Ramses untuk memimpin Mesir. Karena dia sudah beriman, dia merubah konsep kepemimpinan Firaun yang paganis menjadi Muslim, penuh dengan nuansa tauhid. Nah, dia ditentang oleh para patih ayahnya, Mesir, Firaun sebelumnya. Karena konsistensinya terancam, maka dia pergi meninggalkan Mesir, mengembara dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Nah, negeri matahari terbenam itu menurut Syekh Hamdi bin Hamzah Abuzir di dalam bukunya Ya'juj Ma'juj akan muncul dari Asia, itu adalah Maldives. Maldives. Nah, kemudian negeri matahari terbit adalah Kiribati. Kalau Bapak Ibu lihat dari Maldives sampai Kiribati itu melalui Indonesia. Itu jalur sutra, Bapak sekalian. Nah, beliau Zulkarnain dakwah dari negeri matahari terbenam sampai negeri matahari terbit. Itu dari Maldives ke Kiribati melalui Indonesia. Satu ini. Yang kedua, ketika Mesir dipimpin oleh para Firaun. Firaun ini ketika mati jasadnya dimumikan. Salah satu bahan yang digunakan untuk memumikan Firaun adalah kamper atau istilahnya kapur barus. Disebut kapur barus karena kapur ini dihasilkan dari tempat yang bernama Barus. Barus ada di mana? Di Tapanuli kan? Di Medan, Sumatera Utara. Jadi barus ini sudah terkenal sejak zaman Firaun, pengekspor kamper untuk memumikan jasad Firaun. Jadi jalur perdagangan dari Maldives ke Kiribati melalui Indonesia itu sudah terkenal sejak zaman. Nah, kemungkinan besar, ini sekali lagi ini analisa sekali lagi ya, Bapak Ibu bisa benar bisa salah. Dari Maldives itu melalui Indonesia ke Kiribati lalu ke atas ke Cina. Nah di Cina inilah bertemu dengan Yajuj dan Majuj. Dibangunlah tembok Cina, Great Wall di Cina. Dari teknik dia membangunnya dan strukturnya serta bahan-bahan yang digunakannya, ya itu ternyata sama dengan piramida Mesir. Usianya pun sama. Maka Syekh Hamdi bin Hamzah Rusyad, seorang profesor ini juga, beliau meyakini piramida Mesir dan tembok Cina itu dibangun oleh sosok yang sama, Zulkarnain. Hari ini Bapak Ibu bisa melihat ada masjid di Cina yang usianya ribuan tahun. Ada yang sampai 2500 tahun. Pertanyaan, Rasulullah belum lahir, siapa yang menyampaikan Islam ke Cina? Zulkarnain. Nah di zaman Utsman bin Affan, ketika Utsman bin Affan akan menuliskan Mushaf Quran, itu kertasnya dari Muslim Cina, Muslim Uyghur. Dari mana ini saya tahu? Saya pernah ngobrol dengan salah satu tokoh yang datang dari Cina. Pada tahun 2012 kita ada konvensi internasional tentang Masjidil Aqsa dan Palestina. Yang hadir dari Cina itu ada 12 orang. Salah satunya adalah Ahong. Ahong ini adalah kiainya Cina. Kiai bahasa kita. Sheikh kiai bahasa kita, bahasa Cinanya Ahong. Pakai eng bukan pakai ka. Bukan Ahok ya, Ahong. Ahong ini kiai. Nah, beliau cerita bahwa ternyata tokoh yang bernama Wang Peihong pun ternyata adalah Muslim Uyghur. Dia seorang kiai. Dia bukan tokoh yang bukan berkelahi saja, bukan. Berkelahi itu hanyalah apa? Silat itu hanya keahlian untuk bela diri. Tapi sebetulnya Wang Peihong itu adalah seorang Muslim Uyghur menurut Syekh apa Ahong tadi. Itu Bapak Ibu sekalian yang merasa sampaikan di itu ya. Baik, betul. Yang kesatu kedua sudah tentang kode pesawat PTC Q33N-nya di Wingdings. Jadi kan harus bahas, Mas? Bahas juga ya. Kita bahas satu-satu. Iya, bahas satu-satu. Baik, oke okay, kita bahas satu-satu. Baik, Bapak Ibu, punten ini kesana kemari materinya ya, karena berdasarkan pertanyaan. Ya, dan ini menjadi polemik katanya di Binjai ya. Aliansi satu ini, satu grup Ustaz. Oke, okay, satu grup. Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Tentang WTC sekarang, Bapak Ibu. Baik, kita lihat tentang WTC ya. Ya, mohon maaf materinya seperti ini, Bapak Ibu ya. Ini memang request ya. Baik, kita lihat ini adalah peristiwa hancurnya WTC. This was the result of something that was planned. It's not accidental that the first tower just happened to collapse and then the second tower just happened to collapse in exactly the same way. How they accomplished this, we don't know. The building collapsed to dust. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. What happened to the time? Jika kehancuran PCS ini terjadi, saya telepon teman-teman. Teman-teman kita telepon. Coba antum lakukan, kita amati sama-sama. Dan kita ketemu, lalu kita diskusi. Pendapat dan pandangan antum masing-masing sampaikan. Kita amati Bapak Ibu sini. Nah, maka saat itu kemudian kami ketemu. Alhamdulillah, kami tim di Bandung itu pada peristiwa ini, 11 September 2001. Lalu kami ketemu dan masing-masing menyampaikan pendapat. Habis sekali yang mati Allah. Peristiwa ini terjadi tiba-tiba, betul? Peristiwa ini tiba-tiba terjadi. Tapi kok bisa peristiwa tiba-tiba, kok kamera yang memperlihatkan itu angle-nya bagus sekali? Angle-nya bagus sekali ya, betul? Dari kanan, dari kiri, angle itu bagus sekali. Seolah-olah kamera itu sudah dipasang sebelumnya, betul? Satu itu, yang kami curiga. Artinya ada informasi yang tahu kalau ini akan terjadi. Jadi ini bukan tiba-tiba, tapi direncanakan. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu perhatikan pesawatnya. Kami ada satu data yang kemudian kami bakar setelah kami teliti. Itu kami dapatkan dari luar negeri. Di mana di data itu disampaikan bahwa ternyata kami melihat pesawat yang menabrak Menara Kembar itu bukan pesawat komersial. Bukan pesawat penumpang. Bapak-Ibu coba perhatikan pesawatnya. Mudah-mudahan di dalam tayangan yang saya dapatkan. Ini tayangan yang saya dapatkan dari Komisi 911. Perhatikan pesawatnya Bapak Ibu. Ini bukan pesawat komersial, tapi pesawat kargo. Apa bedanya pesawat komersial dengan pesawat kargo? Lihat gak tadi pesawatnya Bapak Ibu? Nah lihat. Ada kamera yang melihat dari arah yang pas. Ternyata pesawat ini bukan pesawat komersial. Sekali lagi datanya langsung kami bakar Bapak Ibu. Kenapa teman-teman membakarnya? Ada yang datang ke tempat di mana teman-teman berada. Pesawatnya ternyata tidak memiliki jendela. Kalau pesawat komersial, itu ketika take off dan landing, sepanjang perjalanan justru dia dibuka kan? Dan kelihatan ada jendelanya. Pesawat ini tidak ada jendelanya. Alhasil pesawat ini bukan pesawat penumpang, tapi pesawat kargo. Yang kedua, dalam tayangan yang saya sendiri menyaksikan ya, Bapak Ibu. Di bawah pesawat ini ada sesuatu yang menyala-nyala. Kok ada yang menyala? Ternyata ketika diperbesar dan diteliti, itu remote control raksasa yang nempel di badan pesawat. Alhasil pesawat ini ternyata tanpa awak kapal. Jadi tidak benar dikatakan ada 19 pembajak, hijackers yang mereka adalah teroris Al-Qaeda. Ternyata tidak benar. Itu satu pesan, data yang kami dapatnya. Kemudian, data lain yang kami dapatkan. Data lain yang kami dapatkan Bapak Ibu terkait dengan ini. Saat itu George W. Bush sedang mengambil cuti. Dia sedang mengambil cuti berkunjung ke sebuah taman kanak-kanak. Di taman kanak-kanak ini, kalau tidak salah di Arkansas, Connecticut. Berkunjung ke taman kanak-kanak ini, dan di taman kanak-kanak ini dia disambut dengan cerita kambing yang hilang. Seorang anak TK bercerita di samping kanannya, itu asik sekali, lama lebih dari 15 menit. Ini film Bapak Ibu, ini film saya post, ada sesuatu yang ganjil di sini. Perhatikan gambar satu ini Bapak Ibu. Buku yang dipegang George W. Bush terbalik. Pak Presiden pegang buku terbalik, tapi itu lama. Oh yes, asik. Kambingnya hilang begitu, Dia melihat buku itu lama, bolak-balik. Tapi lihat bukunya terbalik. What does he read? Apa yang dia baca? Ternyata ini adalah gaya-gaya para global elite Illuminati ketika mereka melakukan sebuah gerakan besar dunia. Itu kode. Kemudian tidak lama setelah itu datang ajudannya menyampaikan HP kepadanya. Call is still call. Call is, sir is call for you. Pak, ini panggilan untuk Anda. Dan saya yakin orang yang di HP itu mengatakan, sir, the WTC is dead. Itu bahasa Inggrisnya ya? Betul? Pak, Tuan, WTC sudah dihancurkan. Beliau langsung tutup buku dan pergi meninggalkan. Lalu sudah disiapkan konferensi pers, Bapak Ibu. Sayangnya ini tidak viral di media. Sebagaimana media seluruh dunia, hatta di Indonesia memberitakan Usama bin Laden, Al-Qaeda, teroris-teroris dari seluruh dunia. Tapi ini tidak viral. Yang viral, yang tadi, Usama bin Laden, teroris dan sebagainya. Bapak Ibu, ada kejadian. Perlihatkan ini buku sekalian. Dan ini sayangnya tidak viral. Konversi pers pertama dilakukan. Ini tayangan awalnya tidak diperlihatkan. Tapi alhamdulillah ada Al-Quran. Tulisannya, kata-katanya nusuk sekali. Al-Khinzir Bush arada ayat subal Qur'ana faqadallahu lisana. Al-Khinzir, apa Khinzir? Babi. Si babi Bush, dia menghina Al-Quran. Lalu Allah mengunci lisannya, tidak bisa ngomong. Entry point dia melakukan konferensi pers tentang WTC, dia mengatakan, this is the Holy Quran for Muslim people. This is the Holy Quran for Muslim people. Taught Muslim people to save terrorism all over the world. Itu mungkin ya bahasa Inggrisnya. Yeah. Ini adalah kitab suci Al-Quran punya umat Islam. Inilah kitab yang mengajarkan terorisme agar disebarkan ke seluruh dunia. Bapak Ibu, Allah dituduh, difitnah mengajarkan terorisme kepada kita dengan kitab ini. Kira-kira Allah marah tidak? Murka tidak Allah kepada makhluk yang satu ini? Maka Allah faqadallahu lisana, Allah kunci mati lisannya. Setelah itu dia tidak bisa ngomong sampai turun dari mimbar dan press release-nya batal. Kita dengar apa yang terjadi. Kita saksikan apa yang terjadi. You know, I am Anda bisa menerjemahkan? Bahasa apa ini? Ini yang namanya bahasa planet, Bapak. Tidak terbayang bagaimana suasana hatinya. Allah marah. Dia, saya yakin dia pikir Allah itu marah, murka kepadanya. Sampai turun dari mimbar dia tidak bisa ngomong. Di jadi so ini no I well here I am I know look hanya itu yang saya tahu. Hanya itu yang saya tahu. Lalu dia turun. Bingung, Pak. Ini gak tahu. Bro, tulis apa, bro? Gak tahu. Apa, ngomong apa, Mr. Presiden? Ini tidak viral, Bapak Ibu. Baik, hal lain yang tidak viral. Ternyata belakangan ketahuan. Yang Komisi 911 mengumumkan. Kalau ternyata WTC tidak dilakukan oleh Usama bin Laden. Tidak lama, Bapak Ibu sekalian, setelah WTC hancur, Kongres Amerika membentuk Komisi 911, di mana komisi ini menemukan satu fakta dan data bahwa ternyata Usama bin Laden tidak terlibat. Al-Qaeda itu tidak terlibat. Itu ciptaan Amerika saja, informasi itu. Bahwa ternyata orang dalam Amerika sendiri yang melakukan itu, Bapak Ibu. Saya tidak berbicara tanpa fakta. Ini saya dapatkan dari Amerika, Bapak Ibu. Ini dari Komisi 911. Semua data ini saya dapatkan dari teman dari Amerika, kemudian teman-teman mengolahnya dan kita terjemahkan. Ultimately, the 9/11 Commission report implicitly admitted that it could not explain the collapse of this building by not even mentioning it. President, why are you and the Vice President insisting on appearing together before the 9/11 Commission? Because the 9/11 Commission wants to ask us questions. That's why we're meeting, and I look forward to meeting with them and answering their questions. That's why you're appearing together rather than We can understand, therefore, why the Commission, under Zelikow's leadership, would have ignored all the evidence that would point to the truth. The 9/11 was a false flag operation intended to authorize the doctrines and funds needed for a new level of imperial mobilization. Komisi dan Warman saya salut dengan ini. Mereka mengatakan bahwa pada akhirnya bahwa WTC dihancurkan oleh orang dalam Amerika Serikat. Tahun kemarin, Gina Hespel, Direktur CIA, dia mengumumkan kalau dia mengatakan bahwa kami meminta maaf kepada Usama Bin Laden dan keluarganya kalau Usama Bin Laden tidak pernah terlibat dalam WTC. Dan WTC dihancurkan oleh orang dalam Amerika Serikat. Dia akhirnya mundur. Saat itu juga secara ceramah, Gina Hespel mengundurkan diri dari Direktur CIA. Bapak-Ibu sekalian, inilah kebohongan teroris. Baik, Bapak-Ibu terakhir, berikutnya. Amerika juga menuduh Saddam Hussein terlibat dalam pemboman WTC. Artinya dia ikut memobilisasi gerakan terorisme Al-Qaeda. Ikut melindungi Al-Qaeda. Dan dia punya senjata pemusnah massal. Itu dikatakan demikian, tapi belakangan mereka tahu. Jujur, kalau ternyata Saddam Hussein tidak pernah terlibat, Saddam Hussein tidak pernah menyimpan senjata pemusnah massal dan tidak terlibat dengan penghancuran WTC. Ini Bapak Ibu fakta. If you really want to know the truth about the state of Iraq's weapons of mass destruction before the invasion, listen to Colin Powell in February 2001. He states clearly that there was no threat from Saddam Hussein. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. He's had nuclear weapons, and we believe he has, in fact, reconstituted nuclear weapons. Tahun angka tahunnya perhatikan apa yang mereka katakan. Tahun 2003, Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal. Semua orang-orang ini. Tahun 2003, dia tahun 2011. Mereka mengatakan ternyata tidak terjadi, tidak ditemukan senjata pemusnah massal. It appears that there were not weapons of mass destruction. You said you knew where they were. I did not. We know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east-west. You have said in the past that it was, quote, pretty well confirmed. No, I never said that. Okay. That's absolutely not. What I said was it's been pretty well confirmed that he did go to Prague and he did meet with a senior official of the Iraq. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Secretly, and without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists or help them develop their own. What did Iraq have to do with what? The attack on the World Trade Center. Nothing. Jangankan kita, Bapak Ibu. Allah saja mereka dustakan, apalagi kita. Mereka bohongi. Inilah tipe-tipe pemimpin mereka. Sudah gemar dengan sesuatu yang bohong, Bapak Ibu. Berita bohong. Bapak-Ibu yang baik, yang berkati Allah, kemudian tentang Q33 ini, saya pernah mengatakan memang tentang Q33 ini terkait dengan hancuran WTC. Sekarang saya bahas singkat saja, Bapak-Ibu, mohon maaf karena waktu ya, Bapak-Ibu sekalian, inginnya saya bahas tuntas. Oke, baik. Ketika WTC dihancurkan, saya tinggal di pesantren Al-Fatah, Sumedang, Jawa Barat. Saya mengajar di sana, dan saat itu di pesantren kami ada tinggal seorang mahasiswa di salah satu kampus favorit di Indonesia, Kota Bandung. Nah, saat itu dia punya dosen, di mana dosennya ini punya adik yang sedang S2 di Boston, Amerika Serikat. Ketika peristiwa terjadi, dia berada di Boston. Dan di Boston ini ramai rumor tentang nomor seri pesawat yang menabrak menara kembar, menara utara, North Tower. Dan itu nomor serinya Q33NY. Ini nomor seri pesawat yang menabrak menara kembar. Saat itu Bapak Ibu, ini sekali lagi, ini hanya merupakan sebuah simulasi saja. Bapak Ibu jangan terpengaruh oleh saya, tapi saya berani mengatakan ini sebagai sebuah upaya untuk mencari benang merahnya. Boleh orang menyebutnya cocoklogi barangkali ya. Ya, Bapak Ibu, saat itu saya sedang membaca sejarah Bill Gates, sang maestro Microsoft. Bill Gates itu orang Yahudi, Bapak Ibu. Sayang sekali, beberapa pengalaman yang saya miliki tidak mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman yang mengkritisi saya. Ya, dan inginnya saya mengungkapkan dalam waktu panjang, tapi waktu tidak cukup, Bapak Ibu. Pengalaman jika ada orang yang memiliki kejeniusan luar biasa, lalu muncul dan viral, terkenal dengan kekayaan dan kecerdasannya, jangan lekas kita hanya percaya pada pemberitaan dan sosoknya saja, tapi perhatikan siapa yang membesarkannya. Itu kami selalu mendapatkan data ujungnya kepada satu kelompok yang sama, Bohemian Grove. Dan Bohemian Grove ini siapa? Tokohnya Tuan Bermata Satu. Baik, yang saya lakukan ini Bapak Ibu sekalian, karena saya tahu bahwa Bill Gates ini dia senang bermain kode biblical. Dia Yahudi banget dan dia punya kontribusi besar kepada sebuah pergerakan yang bernama Jonis International, Rotary Club juga. Bapak Ibu, ini yang saya lakukan. Saya Ctrl C, copy paste dua kali. Ini yang saya lakukan. Yang pertama, karena saya tahu font-fontnya ini bernada simbolik. Ingat, Zionis Yahudi bergerak dalam tiga ranah, simbol, ritual, dan arsitektur. Buka dalam illuminati.org. Mereka menyatakan, kami menyebarkan faham dan bergerak di dunia ini dalam dua ranah. Ranah arsitektur dan media visual. Maka simbol-simbol menjadi kode dan cara mereka berkomunikasi. Sebagaimana kop circle adalah cara komunikasi Dajjal dengan melalui kecanggihan teknologi UFO dengan para agen-agen Dajjal di dunia. Mungkin Bapak Ibu agak susah menerimanya, tapi ini hasil penelitian saya sejak 2001, Bapak Ibu. Ya, yang mengkritisi saya sudah berapa tahun melakukan penelitian seperti saya. Yang ini saya rubah fontnya, Bapak Ibu kita lihat fontnya, kita rubah fontnya ke Wingdings. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Huruf Q berubah menjadi pesawat. Tiga-tiga berubah menjadi dua bangunan tinggi yang kembar. Ini simbol bajak laut, betul? Simbol bajak laut tengkorak kan? Kenapa simbol bajak laut tengkorak? Dan kenapa kenapa bajak laut mata kanannya ditutup? Tanyaannya, adakah Bapak Ibu jeli siapakah bajak laut itu? Ya, baik dan Bapak Ibu perhatikan segitiga ini. N berubah menjadi simbol David Star. Ya, simbol David Star Bapak Ibu. Baik. Seolah-olah dia menginformasikan pada kita pesawat yang dibajak itu yang menara kembar. Pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak dan pembajaknya Yahudi. Satu fakta Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri. Dan terkait dengan ini, 2000 orang Yahudi, lebih dari 2000 orang Yahudi setiap harinya kerja di WTC. Satu pun tidak ada yang menjadi korban. Karena mereka tahu akan ada peristiwa ini. Bapak Ibu dirahmati Allah. Peristiwa ini terjadi di tanggal berapa? 11 September tahun berapa? 2001. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah. Tidakkah kita jeli Bapak Ibu sekalian dengan satu konspirasi besar iblis dan dajjal dalam upaya menyesatkan manusia? Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan begini. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Inna Allah yab'atsu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujadidu dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap kelipatan 100 tahun sekali seseorang yang akan memperbaharui agamanya. Ketika agamanya disesatkan oleh orang-orang tertentu, oleh pihak-pihak tertentu, maka setiap 100 tahun sekali akan muncul mujadid pembaharu. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mujadid 100 tahun sekali. Tugasnya apa? Satu, memimpin dunia. Yang kedua, membuat Islam bersih dari paham-paham sesat. Yang ketiga, akan membuat dunia aman sejahtera. Ya Allah, Ardu Adlan Makistan, kamu lihat surman ujawabannya. Yang terakhir ini akan kita tunggu. Dia bergelar Al-Mahdi dan dia bernama seperti nama Rasulullah. Ismu ismi wa ismu abika ismi abi. Namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Muhammad bin Abdullah. Baik, 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat akan muncul pembaharu di dunia ini. Jadi, baik Bapak-Ibu. Bapak-Ibu yang mati Allah. Abad kejayaan Islam sebelum kita dikuasai oleh siapa? Dilakukan oleh siapa? Turki Utsmani. Sepakat Turki Utsmani? Sepakat ya? Baik, Turki Utsmani. Saya tulis ya. Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani berakhir di tahun berapa? 1924. 1924. Kemudian andaikan angka 1924 ini adalah abad kejayaan Islam sebelum kita, andaikan, sekali lagi, ini teori kita, boleh sependapat, boleh dia, tapi yang punya pendapat berbeda jangan merasa benar dan menyalahkan pendapat orang lain, betul? Ya, baik, jika ini abad kejayaan Islam sebelum kita, maka abad kejayaan Islam berikutnya apa? Caranya gimana? Tambah 100 jadi kan 10 ya. Tambah 100 tahun satunya. Hasilnya berapa? 2024. Hari ini kita berada di tahun berapa? 2019. Berapa tahun lagi 2024? Presiden. 5 tahun lagi. Satu periode. Tahun 2005, 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka. Mereka berkumpul di markas CIA di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membicarakan hal-hal yang kata mereka rahasia. Katanya rahasia, tapi alhamdulillah kita bisa tahu. Tiga hal yang mereka bicarakan. Yang pertama, in 2024, we rise the new Islamic caliphate in the world. 2024 akan muncul kekhilafahan Islam terbaru di dunia. 2024. Yang kedua, and Europe will becomes Muslim state. Eropa akan menjadi wilayah Islam. Dan yang ketiga, Islam will rise from the West. Islam akan bangkit dari timur, tunjuk mereka mengarah ke Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hal ini sejalan dengan pandangan Aceh Manulang, mantan kepala BAKIN, Badan Koordinator Intelijen Negara. Di dalam bukunya Menyingkap Tabir Intelijen, beliau mengatakan, satu-satunya negara yang ditakuti oleh dunia, yang ditakuti Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, dan Rusia, terutama Australia, bukan Arab, tetapi yang ditakuti adalah Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Dan bagaimana itu terjadi? Itu akan terjadi jika umat Islam Indonesia berjamaah di bawah komando ulamanya. Maka ini yang mereka lakukan. Jangan sampai ulama memimpin umat Islam Indonesia bersatu. Ini resolusi yang harus kita lakukan. Ini resolusi hijrah akhir zaman. Bersatu umat Islam Indonesia di bawah komando ulama kita. Itu insya Allah Indonesia akan memimpin kebangkitan Islam dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Bapak Ibu, ini belum selesai ya. Masih lanjut. Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Bu, bisa diikuti Bu. Baik, Bapak Ibu, berkat Allah. Kalau gitu saya beri ini saja. Bapak Ibu silakan baca buku-buku tentang Zionis Yahudi. Ada beberapa buku yang saya baca tentang Joni Sehode. Mudah-mudahan ini pun dibaca oleh Ustaz dari Binjai ini ya. Ustaz muda gitu ya. Bapak Ibu sekalian, baik. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Di antara buku yang saya baca tentang Joni Sehode, pertama The Jewish Order karya, saya lupa lagi penulisnya, itu judulnya The Jewish Order, Agenda Nibiru dan Agenda Baru The Jewish Order. Yang kedua, buku The Said Yahudi atau Kehendak Tuhan, Max Ideman. Yang ketiga, buku Codex Magica. Itu mengungkap semua tentang konspirasi dunia. Di antara buku-buku tersebut dikemukakan tentang satu doktrin yang diyakini oleh Zionis Yahudi, yaitu tentang The Jericho Project. Mereka meyakini sejak Isa bin Maryam dilahirkan sampai dengan kiamat, dunia ini, tahun Masehi ini hanya berlangsung 3000 tahun saja. Tahun Masehi hanya berlangsung 3000 tahun saja. Dan 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium 1000 tahun. Dimulai dari 0 Masehi, tahun milenium pertama sampai tahun 1000, milenium kedua dari 1000 sampai 2000, dan milenium ketiga dari 2000 sampai 3000. Milenium ketiga, saya garis bawahi, saya bikin merah, inilah yang disebut dengan Y2K. Betul? Y2K. Dunia mengenal Y2K adalah simbol kebangkitan teknologi informasi dan globalisasi. Bukan, itu kamuflase. Y2K syarat bermuatan ideologis. Dia singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom. 1000 tahun sebelum kehancuran alam semesta, itu adalah masa bagi berdirinya kerajaan Tuhan di muka bumi. Itulah yang kita kenal dengan proyek yang disebut dengan The New World of the Tatanan Dunia, di mana dunia ada dalam satu pemerintahan tunggal dunia, Israel, Zionis yang berikut. Maka negara-negara di dunia harus menjadi shadow government mereka, pemerintahan bayangan mereka. Artinya, kebijakan negara-negara di seluruh dunia harus sejalan dengan kebijakan Yahudi. Jika bertentangan, akan habis itu. Lihat Muhammad Mursi, lihat Afghanistan, lihat Mesir, lihat Libya, Muammar Gaddafi, lihat Yaman, lihat Irak. Jika mereka bertentangan dengan itu, akan habis. Dan inilah ranah-ranah yang tahapan demi tahapan atau ranah unsur-unsur yang menuju ke New Order. Dan inilah yang menjadi bagian dari New Order Y2K tadi. Di mana mereka akan membuat sebuah pusat daripada New Order ini? Ibu kota negara dunia mereka. Di mana lagi kalau bukan Palestina? Kenapa Palestina? Karena Palestina adalah jantung dunia. Seorang profesor demografi geografi dari Eropa mengatakan bahwa Palestina ini adalah the heart of the world, jantung dunia. Siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Bapak Ibu perhatikan, warna hijau itu adalah umat Islam Palestina. Warna putih di tahun 1948, ini adalah minoritas Yahudi yang jumlah mereka di tahun 1946 tidak lebih dari 8%. Tidak lebih dari 8%. Satu tahun kemudian, PBB bersidang membagi dua Palestina, dibagi dua menjadi 2%. Bapak Ibu perhatikan, ini posisi Palestina, ini komunitas Yahudi. Tahun 1947, PBB bersidang membagi dua Palestina, 54% bagi Israel, 46% bagi Muslim Palestina. Sejak Resolusi Abdul Balfour 1917, Resolusi Abdul Balfour Menteri Luar Negeri Inggris memberikan izin kepada Sidney Abdul Rozer, pimpinan Yahudi, dinasti Yahudi, bukan Rozer, dinasti Rozer, pimpinan Yahudi, untuk mengeksodusikan, memigrasikan Yahudi ke satu syarat atau Palestina. Berarti dari tahun-tahun, umat Islam dari mana tidak ada. Dari 12 provinsi Palestina, tinggal satu yang belum dikuasai Israel. Saya khawatir jika bangsa kita membiarkan kasus migrasi itu di Indonesia, maka nasibnya seperti Malaysia. Baik, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Laa ilaaha kalian akan berperan di desa kepada saya, mata mereka sedikit, kulit mereka merah, hidung mereka pesek, pesek itu kayak kita, Rasulullah mancung kan, itu ukuran pesek yang Rasulullah untuk kita. Ke kanan itu ke Ramallah, itu akan menjadi negara Palestina, ibu kotanya Ramallah. Ke kiri ke Al-Quds, ke Yerusalem, itu akan menjadi wilayah Israel, di mana Israel berarti jika Yerusalem dimiliki Israel, artinya kiblat kita yang pertama akan menjadi milik mereka. Ini mesti langsung kiblat kita yang pertama. Dan jika Israel sudah sah memiliki Yerusalem, dia akan menghancurkan ini dan akan mereka gantikan dengan sinagoga Beit Shalom. Akan digantikan dengan ini. Jika ini sudah berdiri, maka apa yang mereka katakan dengan the new order tatanan dunia baru ini akan terwujud. Perhatikan negara-negara yang memiliki itu gerbang untuk menuju Al-Aqsa. Mesir, Muhammad Mursi sudah ditumbangkan, diganti dengan agen mereka Abdul Fattah Asisi yang akidahnya Syiah Nusairiyah. Yang kedua, Libya, Muammar Gaddafi sudah ditumbangkan, agennya sekarang yang memimpin Libya. Lihat Jordania, Libanon, dari dulu Libanon dikuasai oleh Syiah Hizbullah, Hasan Nasrullah pimpinannya. Bagaimana dengan Jordania, dari dulu menjadi underbownya Inggris, sudah menjadi bagian dari kekuasaan mereka. Suriah, ada Bashar Assad. Dan yang ketiga, Arab Saudi. Ada putra mahkota. Jika semua negara ini sudah mereka kuasai dan ini sudah mereka bangun, maka sehingga sana iblis dan dajjal akan berdiri. Ini artinya iblis dan dajjal menang atas kita umat Islam. Demi Allah, ini tidak akan pernah terwujud karena ada kita umat Islam Indonesia, betul? Betul. Tapi ini macam apa? Bahkan kita kalau Rasulullah pernah bersabda, dan mungkin ini akan menjadi polemik juga. Mungkin seseorang ini akan kembali mengkritisi saya. Bapak Ibu silakan. Saya mungkin memang kontroversial Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah karena kontroversialnya saya jadi viral ya. Pernah Rasulullah menyebutkan Indonesia? Belum. Tapi Rasulullah pernah menyebutkan identitas kita merah putih. Ini hadisnya saya temukan dari Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi. Silakan buka dalam Kitabul Iman atau Kitab Fadail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban dia berkata, "Annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul," dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbi zawaliyal ardh," sesungguhnya Allah Tuhan telah melipatkan bumi ini untukku, "hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba," sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Sekali lagi Bapak Ibu. Inna Rabbi zawaliyal ardh, sesungguhnya Allah Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar oleh Allah sehingga terlihat kekayaannya dari timur hingga ke barat. Berarti bumi sebelumnya bulat apa datar? Jadi bumi ini bulat apa datar? Dalam hal ini saya berbeda dengan Ustaz Zulkifli. Bapak Ibu ini pendapat saya. Masih punya hujan. Salah satu ujian saya adalah surat Al-Mutawwifin untuk membuktikan kalau bumi ini bulat. Tapi sekali lagi, Ustaz Zulkifli mengatakan bumi ini datar. Tapi mesti silakan, kita akan berpecah belah hanya karena beda itu kan? Betul? Tapi pilihan kita sama ya? Harus akan ya. Bapak Ibu. Wa'atani al-kanzain dan Allah memberikan dua pusaka untuk Al-Ahmar wal-Abyad. Pusaka merah dan pusaka putih itu saya garis bawahi. Pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, saya lugu bulkuha, akan sampai kekuasaannya. Mazawalia minha, dari apa yang Allah limpahkan. Di akhir zaman nanti, kekuasaan umat Islam akhir zaman akan meliputi seluruh dunia, dari timur hingga ke barat dunia. Dan itu Rasulullah sebutkan setelah Rasulullah menyebutkan merah dan putih. Setelah Rasulullah menyebutkan merah dan putih, apakah itu ada indikasi dengan kita Indonesia? Itu adalah pertanyaan dari Rasulullah kepada para sahabat. Siapa kamu yang paling melanjutkan ibadah bagi kalian? Para sahabat menjawab, malaikat ya Rasulullah. Bukan. Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah SWT. Ada sisinya Rasulullah. Wajar mereka beriman. Bukan. Antum ya Rasulullah, para anak ya Allah Rasulullah. Anda ya Rasulullah, para nabi dan Rasul. Bukan. Wakil para nabi dan wahyu dan sedilainya. Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu diturunkan kepada kami. Wajar kami beriman. Malaikat bukan kami, bukan Anda para nabi dan Rasul. Kami Rasulullah para sahabat Anda. Bukan. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat bagaimana aku mensiasati hari-hari ketumbuhan. Wajar kalian beriman. Bingung para sahabat. Malaikat bukan, nabi dan Rasul bukan, mereka pun bukan. Maka para sahabat bertanya, pemenin dan tidak ajab ilah ini iman umumnya Rasulullah. Lalu mu'min mana yang paling menakjubkan imannya? Bapak ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah menjawab, alladzina ajab ilah ini imanuhum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita, kata Rasulullah, bukan malaikat, bukan para nabi dan rasul, bukan pula kalian sahabatku. Lakinnahum alladzina la yantahiku nabi wala bikum, mereka tidak bertemu dengan aku, mereka tidak sejaman dengan kalian. Yuhayyuna min ba'dikum ba'idan minkum, mereka adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, mereka jauh hidup sesudah kalian. Mereka tidak bertemu dengan aku, tidak pula dengan para sahabat, dengan kalian. Wa yajiduna suhufan, mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas Al-Qur'an, dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Allahu Akbar. Adakah yang pernah bertemu Rasulullah di sini? Tidak. Ada yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah? Tidak. Tidak ada. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari kitab suci ini? Betul? Betul. Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari kitab ini? Betul? Betul. Dari mana kita tahu Rasulullah Nabi kita kalau bukan dari kitab ini? Betul? Betul. Ikhwafillah. Ini peluang kita untuk menjadi umat yang terbaik dalam pertarungan antara hak dan batil. Maka pastikan ketika Allah membangkitkan Islam, kita berada di garda terdepan. Allahu Akbar. Dan jangan kecewakan Palestina. Mereka berharap kita yang memimpin kebangkitan Islam. Betul? Iqamah ibu pindah. Kita buktikan, kita satukan kekuatan kita. Maka resolusi hijrah kita, kita bersatu, berjamaah di bawah komando iman kita. Indonesia untuk dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih wabillah. Saya bersyukur bisa bertemu dengan antum. Jangan takut, Allah bersama kita. Jangan takut kepada manusia. Allah jika menjaga kita, maka kita tidak akan bisa dicelakai. Betul? Selamat berjuang saudaraku. Selamat datang di Indonesia akhir zaman. Saya menyuruh antum sekalian, ingat, ketika Allah menzahirkan dunia, para pemuda selalu di garda terdepan. Betul? Di atas Ashabul Kahfi, pemuda, Ashabul Uhdud, pemuda, Mus'ab bin Umair, membukakan jalan bagi Rasulullah hijrah ke Madinah. Pemuda, Usama bin Zaid, pemimpin pasukan terbaik, berebut Palestina dari Romawi. Pemuda, maka saya yakin, kebangkitan Islam akan ada di tangan pemuda. Demi Allah, ini resolusi pemuda Indonesia untuk kebangkitan Islam akhir zaman. Allahu Akbar. Terima kasih wafillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafillah rahmatullah. Mohon maaf saya bersemangat tadi. Agar kita bangun sebentar lagi waktu kita. Jangan berharap segala kita, tentukan pilihan kita. Semua itu adalah komitmen kita yang tidak ada artinya tanpa angka satu, betul? Dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ikat dengan ikatan Allah. Kita undang kepada Allah. Ingat, Allah yang membelah lautan di zaman Nabi Musa adalah Allah yang kita sembah hari ini, betul? Allah yang menumbangkan Fir'aun zaman Nabi Musa adalah Allah yang kita sembah. Kita perlu dari kehadiran kekuasaan Allah bukti yang terlalu banyak kita sembah. Dan kita tunjukkan hati kita untuk berdoa Allah SWT. Terima kasih banyak.